Salam damai. Lakukan yang terbaik, membuat yang terindah. Masih ada hati nurani kita. Lupakan kenangan buruk, pandangi masa depan. Sadari hidup penuh warna. Kita inginkan semua akan baik-baik. Tinggalkan kenangan buruk, pandangi masa depan.